Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kembali kita lanjutkan pembahasan kaidah yang pertama, yaitu Islam dibangun di atas dua prinsip mendasar yang penting, yaitu beribadah hanya pada Allah dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka poin yang kedua, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti tuntunan dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah hendaknya amal ibadah kita mencocoki dan sesuai dengan apa yang Nabi syariatkan. Mengingat firman Allah taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah berfirman, dialah Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik dalam beramal? Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya? Siapakah di antara kalian yang paling berkualitas dalam beramal? Tentang ayat ini, Al-Fudail bin Iyad, salah seorang tabi'in, ulama tabi'in, mantan perampok, pensiunan perampok. Perampok yang kemudian jadi ulama, itu contohnya adalah Al-Fudail bin Iyad. Yang namanya dan perkataannya selalu disebut kalau kita membahas ikhlas. Semua buku yang bahas ikhlas tidak akan lengkap kecuali dengan menyebut Fudail bin Iyad dan perkataannya. Luar biasa. Mantan perampok padahal. Seorang mantan perampok yang bertobat gara-gara mendengar satu ayat di surat Al-Hadid. Alam ya'nini lilladina amanu antakhsya'a kulubuhum lidzikrillah. Tidakkah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang masih punya iman, orang-orang yang beriman, untuk khusyuk hatinya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini begitu merasuk ke dalam hati beliau, kemudian beliau yang menjadi sebab beliau dan menghentikan tindakannya merampok dan jadi orang yang tekun beribadah, tekun belajar, hanya menjadi ulama di zamannya. Maka di sini terdapat pelajaran penting, yaitu terlalu meremehkan ahlul maksiat. Ketika kita telah Allah berikan pada kita hidayah, maka hidayah yang Allah berikan pada kita, kita syukuri. Bukan berarti kita terlalu meremehkan. Boleh jadi, siapa tahu seiring berjalannya hari malah kita bertukaran dengan dia. Yang dia ahlul maksiat, kemudian jadi mantan ahlul maksiat, kemudian jadi orang yang bertobat, jadi orang yang soleh, dan boleh jadi kita malah berubah jadi mantan orang soleh, kemudian berubah menjadi ahli maksiat, tukaran tempat dengan dirinya. Tidak ada yang menjamin untuk kita selalu lurus di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kita bisa menjamin seorang yang gemar bermaksiat itu terus menerus bermaksiat sampai akhir hidupnya. Boleh jadi setelah dia jadi ahli maksiat, Allah berikan padanya hidayah, Allah berikan padanya pencerahan hati, dan dia menjadi ulama besar di zamannya. Fudail bin Iyad mengatakan yang dimaksud dengan ahsanu amalan, yang terbaik, yang paling berkualitas dalam beramal adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling murni dan yang paling benar. Maka ada yang bertanya, apa itu yang paling murni dan apa itu yang paling benar? Beliau katakan, al-khalisu makana lillah. Ya, amal itu adalah murni manakala hanya semata-mata untuk Allah, dan amal itu adalah disebut amal yang benar manakala makana ala sunnah, ketika sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu amal yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi meskipun ikhlas tidaklah disebut sebagai amal yang shawab, sebagai amal yang benar. Tentang perkataan Fudail bin Iyad ini banyak dikutip oleh para ulama, di antaranya di catatan kaki Baghawi dalam tafsirnya, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' Ulum wal Hikam. Sedangkan namun jika kita ingin mendapatkan perkataan Fudail bin Iyad dengan bersanad, maka sanadnya dijumpai di Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Ikhlas wa Niyyah. Dengan sanadnya dari Ibrahim bin As'as yang dia adalah pelayan Al-Fudail bin Iyad bin Nahwihi dengan redaksi yang agak-agak mirip dengan redaksi yang telah kita baca di atas. Demikian juga firman Allah Ta'ala, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta pada Allah, maka cinta membutuhkan bukti. Dan bukti cinta kepada Allah adalah ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Al-Imran 31. Demikian juga sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man amila amalan, barang siapa melakukan satu amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amal tersebut adalah amal yang tertolak, diatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini adalah redaksi Muslim. Dan manusia jika kita bagi berdasarkan dua hal ini, ikhlas dan mengikuti Nabi, maka manusia bisa kita kategorikan menjadi empat kategori. Yang pertama, orang yang ikhlas dalam beramal, ikhlas lil ma'bud, yang amalnya ikhlas hanya untuk zat yang disembah, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia adalah orang yang mengikuti Nabi dalam beramal. Maka inilah orang yang benar-benar mengamalkan iyyaka na'budu. Dan dia hakiki dan sejati orang yang mengamalkannya. Maka amalnya seluruhnya karena Allah. Perkataannya, ibadahnya yang berupa ucapan, zikir dan yang lainnya adalah karena Allah. Dia memberi sedekah karena Allah. Tidak memberi orang-orang yang memang dilarang oleh syariat untuk diberi. Tidak memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya karena Allah. Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Dan interaksinya, muamalahnya, lahir dan batin karena Allah semata. Mereka melakukan amal-amal tersebut bukanlah karena menginginkan jazaan wala syukuran. Balasan ataupun ucapan terima kasih dari orang lain. Bukan pula mereka bukanlah orang yang beramal karena ingin mencari kedudukan di sisi manusia. Agar dianggap orang soleh, agar dianggap orang yang alim dalam agama, dan agar kemudian orang itu merunduk-runduk di depannya, cium tangan, bahkan cium kaki badannya. Tidak demikian ya, mereka cari dengan amalnya. Dan mereka tidaklah mencari dengan amalnya tersebut pujian, sanjungan, mahmadah. Tidak pula mereka mencari kedudukan di hati manusia. Bukan mereka, tidaklah mereka beringin karena supaya menjadi orang yang diagungkan di hati manusia. Dan catatan penting di sini, wala haraban min dhammihim. Mereka juga beramal bukan karena kabur dan lari dari celaan manusia. Maka mereka beramal bukan karena menghindari celaan. Bukan pula karena cari pujian, itulah orang yang ikhlas. Dipuji dan dicela sama saja. Itu orang yang ikhlas. Adapun orang yang beramal, melakukan begini dan tidak begitu, karena takut celaan orang, takut kena tahdir, maka itu amal yang tidak ikhlas. Amal yang tidak ikhlas, karena takut komentar orang, maka mau niatnya begini jadi tidak jadi. Ini tidak ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu adalah orang yang beramal bukan karena menghindari celaan manusia. Bukan karena ingin supaya tidak dirasani, digunjing oleh manusia. Maka orang yang beramal demikian karena supaya tidak jadi bahan pembicaraan tetangga, supaya tidak dijadikan bahan omongan orang, maka ini amal yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas dipuji apun dicela sama saja. Ini amal yang benar, saya kerjakan karena ridha Allah. Orang mau mencela, mau memuji, silakan. Balqad adu annas, bahkan sikap orang yang ikhlas mereka memposisikan manusia, orang-orang di sekelilingnya sebagaimana ashabul kubur, sebagaimana orang-orang yang mati. Itu orang yang ikhlas. Dia mau beramal di sekelilingnya ada orang-orang mati ataupun orang yang hidup sama saja. Orang yang ikhlas dalam beramal. Gimana ashabul kubur itu mereka yakini, maka manusia yang hidup itu mereka yakini sebagaimana manusia yang mati, yaitu lam yamlikuna lahum daron wala naf'a. Tidak bisa memberikan manfaat dan mencegah bahaya dari dirinya. Tidak pula hanya di tanganlah kekuasaan mematikan dan menghidupkan, tidak pula membangkitkan manusia dari kuburnya. Fal amal, maka beramal karena manusia, karena mencari kedudukan dan posisi di hati manusia, dan karena berharap untuk mencegah gangguan, tercegahnya gangguan dari manusia, atau dapat manfaat dari manusia. La yakunu min arifin bihim albatta. Maka sama sekali tidaklah dilakukan oleh orang yang mengenal manusia. Bal min jahilin bisya'nihim. Orang yang beramal, beribadah karena manusia itu adalah orang yang tidak kenal manusia. Dan di samping dia tidak kenal dengan Tuhannya manusia. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tahu manusia? Apakah di tangannya manfaat dan bahaya? Siapa yang tahu manusia? Siapa yang kenal bagaimanakah aslinya manusia? Anzalahum manazilahum, maka dia akan posisikan manusia di posisinya yang tepat. Yaitu dia yakini ini tidak bisa memberikan manfaat untuk saya, sebagaimana dia tidak bisa mencegah keburukan dari diri saya. Dia tidak bisa mengubah saya sakit jadi sehat dan sehat jadi sakit. Untuk, jika demikian, untuk apa saya beramal karena mereka? Dan siapa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan murnikan amalnya untuk Allah dan perkataannya untuk Allah, memberi dan tidak memberi karena Allah, mencintai orang yang Allah cintai, membenci orang yang Allah benci. Oleh karena itu, maka la yu'amilu ahadun al-khalqa dunallah, maka tidaklah ada orang yang bermuamalah, yaitu beramal karena makhluk, bukan karena Allah, kecuali orang yang tidak mengenal Allah, ditambah tidak mengenal manusia. Maka orang yang beramal karena mencari pujian manusia, mengharap manfaat dari manusia, adalah orang yang tidak kenal manusia, sekaligus tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa jika tidak, maka orang yang kenal betul Allah dan mengenal manusia, maka dia akan lebih memilih untuk beramal karena Allah, bukan beramal karena manusia. Karena jika orang itu beramal karena mencari, mengharap pujian manusia, maka sebagaimana dikatakan oleh Imamun al-Imamu Syafi'i rahimallahu ta'ala, ridhon nasi ghayatun la tudraku. Disukai semua orang adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Apapun yang kita lakukan, ada orang suka dan tidak suka. Apapun yang kita lakukan, mau jadi orang bejat, ada orang suka dan tidak suka. Jadi orang soleh, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Kalau orang itu mencari ridha manusia, maka bingung dia. Membuat suka semua orang. Maka kata Imam Syafi'i, itu usaha sia-sia. Ghoyatun la tudrak. Tujuan dan cita-cita yang tidak pernah terkabul. Wakadzalika, demikian pula amal mereka seluruhnya dan ibadah mereka, manusia jenis pertama ini, adalah mencocoki perintah Allah. Dan mereka mengamalkan apa yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah amal yang tidak akan Allah terima, kecuali amal seperti itu. Amal yang Allah cintai dan Allah ridai. Dan inilah yang Allah menguji manusia dengan kehidupan dan kematian karenanya. Sebagaimana firman Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik dalam beramal. Dan Allah jadikan semua makhluk yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan bumi. Untuk juga menguji manusia siapakah di antara mereka yang terbaik dalam beramal. Tadi sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad yang telah kita baca, amal yang baik adalah amal yang murni dan benar, yang paling benar. Maka orang-orang bertanya kepada Fudail bin Iyad, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, apakah amal yang paling murni dan yang paling benar? Maka kunyahnya Al-Fudail bin Iyad adalah Abu Ali karena beliau punya anak namanya Ali. Ya, maka anaknya Ali bin Fudail. Ya, dan Ali bin Fudail ini adalah orang yang sangat mudah tersentuh hatinya. Ya, tidaklah dia mendengarkan ayat kecuali menangis dengan tangisan yang menakutkan. Hampir-hampir kadang pingsan. Karena mendengarkan ayat. Tidaklah dia mendengarkan ayat kecuali menangis. Dan setiap kali menangis, nangis yang demikian sesungguhan, sering kali pingsan karena mendengar ayat. Oleh karena itu maka istri Fudail bin Iyad itu wanti-wanti, berpesan dengan sungguh-sungguh, kamu jangan baca Quran kalau ada Ali. Bahaya. Kamu jangan baca Quran. Kalau mau baca Quran, lirih-lirih saja untuk dirimu sendiri. Jangan baca Quran dengan suara yang keras ketika ada Ali. Kalau tidak bahaya, mesti pingsan. Nah, ya, pingsan kalau kemudian tidak keterusan. Kalau pingsan kemudian keterusan bablas, ini kan bahaya. Dan sebab kematian Ali bin Fudail adalah karena Fudail bin Iyad menilai tidak. Ya, di rumah itu sepi, tidak ada siapa-siapa, kemudian dia baca Quran dengan suara keras. Ternyata di ruang sebelah ada Ali dan dia mendengarkan ayat Quran yang dibaca oleh bapaknya dan pingsan yang dan berujung dengan meninggal dunia karena mendengar bacaan Quran bapaknya sendiri. Ya Aba Ali ma akhlasu wa aswabuhu. Wahai Abu Ali, apa itu amal yang murni dan amal yang benar? Maka Fudail mengatakan amal jika murni namun tidak benar tidak diterima. Sebagaimana amal yang benar tidak murni juga tidak diterima. Baru diterima manakala murni dan benar. Dan murni adalah ma kana lillah jika karena Allah. Dan yang benar adalah ma kana ala sunnah jika sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan dua poin ini, ikhlas dan ittiba mengikuti Nabi, telah Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi." Maka siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya dengan perjumpaan yang menyenangkan, bukan perjumpaan yang dan dimarahi dalam perjumpaan tersebut. "Falyamal 'amalan shalihah," maka hendaklah dia melakukan amal yang baik, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan, "wa la yusyrik bi 'ibadati rabbihi ahada." Dan janganlah dia menyekutukan Allah ketika dia beribadah kepada Allah. Artinya jangan riya. Artinya hendaklah ikhlas karena Allah. Al-Kahfi ayat 110. Demikian juga firman Allah dalam surat An-Nisa. Siapakah yang lebih bagus agamanya, ibadahnya dibandingkan orang yang memasrahkan wajahnya untuk Allah dan dia adalah orang yang berbuat baik. Memasrahkan wajahnya karena Allah sama dengan ikhlas. Dan berbuat baik sama dengan sesuai dengan tuntunan. Maka Allah tidaklah menerima amal kecuali yang tulus karena mengharap wajah Allah ditambah mengikuti perintahnya. Adapun amal selain itu maka tertolak dikembalikan kepada pelakunya. Ditolak pada saat si pelaku ini, si orang yang beramal ini sangat membutuhkan amal. Maka ini penolakan yang sangat-sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Ditolak pada saat dia sangat membutuhkan amal itu. Ditolak kemudian Allah jadikan habaan mangzura, debu yang bertaburan. Maka itu tentu satu hal yang sangat tragis dan menyakitkan. Inilah yang dialami oleh orang-orang yang beramal tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan. Dalam hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Nabi bersabda, setiap amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu amal yang tertolak. Tertolak di akhirat. Tertolak di akhirat. Pada saat manusia sangat membutuhkan amal. Maka semua amal ibadah yang tidak meneladani Nabi SAW, maka itu tidaklah menambah pelakunya illa bu'dan, kecuali semakin jauh kepada jauh dari Allah. Karena Allah hanyalah disembah dan didekati dengan menjalankan perintahnya. Dan dia tidaklah bisa didekati dengan semata-mata akal pikiran kita semacam ini baik dan mendekatkan kita kepada Allah. Dan dia tidaklah didekati, dan Allah tidaklah disembah dan didekati bil ahwa, dengan selera, dengan sekedar perasaan ini nampaknya bagus, namun dia didekati dengan perintahnya. Kemudian manusia jenis kedua adalah orang yang sudah tidak ikhlas, tidak ittiba lagi. Sudah amalnya tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan, dan ketika mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya, dan itu tidak ikhlas lagi. Maka amalnya bukanlah amal yang sesuai dengan syariat, tidak pula tulus untuk Allah al-Ma'bud. Inilah seperti amalnya orang-orang yang mutazayyinin linnas, menampakkan diri itu bagus di depan manusia, alias orang yang pamer pada manusia. Dan dia pamer dengan amal-amal yang tidak Allah syariatkan, tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka inilah syirrul khalqi, sejelek-jelek makhluk, dan makhluk yang paling Allah murkai. Dan untuknya jatah yang paling besar dari firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-188. La tahsabanna alladziina yafrahuuna bima ataw wa yuhibbuuna ayyuhmatu bima lam yaf'alu. Janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka lakukan dan ingin untuk dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Janganlah engkau kira bima fazati minal adzab, mereka bebas dari azab, bahkan walahum adzabun alim, untuk mereka siksaan yang pedih. Maka di antara sifat orang munafik yang Allah jela, di antara sifat orang munafik yang buruk adalah ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Ya, termasuk dalam hal ini adalah ingin mendapatkan pujian, artinya pamer, bima lam yaf'alu, dengan amal-amal yang tidak dituntunkan. Jadi dikatakan oleh penulis termasuk dalam ayat ini, ingin mendapatkan pujian karena melakukan amal-amal yang tidak dituntunkan. Dan termasuk dengan hal ini adalah ingin mendapatkan pujian dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Oleh karena itu, maka di antara sifat yang baik adalah orang itu menghindari pujian orang karena menyangka dirinya melakukan kebaikan padahal tidak. Sebagaimana yang dilakukan oleh ketika Sa'id bin Jubair bertanya kepada muridnya, siapakah di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh? Maka salah satu murid yang mengatakan, semalam saya melihat bintang jatuh. Dan itu padahal jatuhnya tengah malam. Maka sang tabi'in ini khawatir kemudian dikira sholat malam. Karena dia melihat bintang jatuh yang jatuhnya tengah malam jam 3 atau jam 4 pagi. Maka ketika dia ditanya oleh gurunya Sa'id bin Jubair, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Maka sang murid mengatakan, saya melihat bintang jatuh semalam yang ini jam 3 terjadinya, namun saya bukanlah orang yang sholat malam. Namun itu bukan karena saya sholat malam, namun karena saya gak bisa tidur, kesakitan karena habis tersengat kalajengking. Maka saya gak bisa tidur itu bukan karena melek karena sholat malam, namun melek karena gak bisa tidur. Maka ini kebalikan dari sifat orang munafik. Orang munafik ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Kali ini mengantisipasi pujian orang dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Kalau cuma, saya semalam melihat bintang jatuh yang itu terjadi jam 3 malam, jam 3 pagi. Maka orang kan, kalau cuma sampai di sini, orang, Masya Allah, selamat malam. Padahal bukan, namun karena kesakitan. Apalagi jika ternyata karena nonton bola, ini lebih jelek lagi ya. Ya, Yafrahuna, di antara sifat mereka, mereka bergembira, terlalu gembira dengan apa yang mereka lakukan. Sombong dengan apa yang mereka lakukan. Maka yafrahuna, mereka bangga dengan amal yang mereka lakukan, padahal amal tersebut tidak ada tuntunannya, bahkan adalah kesesatan, bahkan kemusyrikan. Dan mereka, namun mereka ingin untuk dipuji dengan pujian mengikuti sunnah atau orang yang ikhlas. Dan manusia jenis ini sangat banyak di kalangan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, dan mereka itu menisbatkan diri kepada ilmu. Ya, menilai dirinya adalah seorang yang berilmu, dan menisbatkan diri pada kefakiran dan ibadah. Maksudnya sufi, bahasa belak-belakannya. Makin banyak pada orang-orang yang terjumus dalam kubangan sufiyah. Namun itu adalah, namun ibadahnya adalah menyimpang dari jalan yang lurus. Maka seringkali mereka melakukan amal-amal yang tidak ada tuntunannya, ibadah-ibadah yang tidak dituntunkan, dan melakukan bahkan kesesatan, dan itu karena pamer dan sum'ah. Kan ingin dilihat dan ingin didengar. Ingin dipuji, mereka ingin untuk mendapatkan pujian dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Mereka ingin dipuji sebagai orang yang mengikuti Nabi dan ikhlas. Padahal perbuatannya tidak mengikuti Nabi dan tidak ikhlas. Mereka ingin dipuji sebagai orang yang mengikuti Nabi, ingin dipuji sebagai orang yang ikhlas, dan orang yang ingin dipuji sebagai seorang ulama. Padahal mereka adalah ahlul ghadab wa dalal, mereka adalah orang-orang yang ahlul ghadab, orang-orang yang berilmu namun tidak beramal. Dan bahkan amalnya adalah amal-amal yang tidak dituntunkan, yaitu merupakan ahlul dhalal. Kemudian manusia jenis yang ketiga adalah orang yang ikhlas dalam amalnya, akan tetapi tidak mengikuti perintah. Ini semacam ahli ibadah yang awam, yang menisbatkan diri kepada jalan zuhud dan kemiskinan, sama dengan sufi. Dan semua orang yang beribadah, menyembah Allah, namun tidak sesuai dengan perintah Allah. Dan dia meyakini bahasanya ibadahnya tersebut mendekatkannya kepada Allah. Fahadha haluhu, maka orang yang semacam keadaannya sebagaimana orang yang menyangka bahasanya mendengarkan tepuk tangan dan siulan adalah ibadah. Ini sebagaimana orang-orang jahiliyah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tepuk tangan tertentu dan dengan siulan-siulan tertentu yang mereka buat-buat. Demikian juga sebagaimana orang yang khulwah, kalau bahasa kita adalah bertapa, kalau dalam bahasa sufiyah adalah orang yang menyendiri, boleh jadi dalam kamar atau semacam itu. Namun dengan khulwahnya ini dia tidak pergi sholat Jumat dan tidak melaksanakan sholat berjamaah. Namun dia kira ibadah yang bentuknya khulwah semacam ini, dalam dunia sufi disebut khulwah. Kalau bahasa orang Jawa ya semedi, nenepi, tidak sholat Jumat, jamaah dan tidak sholat Jumat. Ini adalah kurba. Namun kalau khulwahnya sufiyah tidak harus di tepi pantai atau dalam gua atau puncak gunung. Ya, boleh jadi cuma dalam kamar. Namun seminggu atau dua minggu bahkan sebulan tidak keluar dari tempat tersebut. Berarti tidak sholat Jumat, dan ini tentu maksiat. Namun malah dianggap sebagai kurbah, ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan mengira bahasanya puasa pada hari di mana semua orang berbuka alias Idul Fitri, itu malah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan semacam itu. Kemudian manusia jenis yang keempat adalah orang yang amalnya itu mengikuti perintah namun tidak ikhlas, bukan karena Allah. Semacam amal ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang riya. Semacam orang yang berjihad karena ingin pamer atau hamiyatan karena fanatisme suku, fanatisme bangsa, fanatisme tanah air, atau karena dia adalah orang yang pemberani dan mental orang yang pemberani, ingin dilihat oleh orang kalau dia adalah pemberani, atau orang yang berhaji supaya dipanggil Pak Haji. Orang yang baca Al-Quran karena dianggap supaya diacungi jempol, dikatakan sebagai ahli Quran. Maka orang-orang semacam ini, zahirnya amalnya adalah amal yang baik yang diperintahkan. Namun hakikatnya tetap bukanlah amal yang soleh yang diterima oleh Allah. Karena tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Maka setiap orang tidaklah diperintahkan kecuali menyembah Allah dan itu sesuai dengan yang diperintahkan. Dan ikhlas hanya untuk Allah dalam beribadah. Demikianlah orang-orang yang benar-benar mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini penjelasan yang disampaikan oleh penulis Abdullah Al-Ubaylan untuk kaidah yang pertama. Dan sistematika buku ini, ya, nanti kaidah, kemudian penjelasan penulis, setelah itu nanti penjelasan sesoleh Al-Fauzan. Dan demikianlah yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.